Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh fa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumil la raiba fihi ibadallah usikum usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang budiman, entah pada hari Jumat ini Jumat yang keberapa Allah berikan kita tuntunan untuk memudahkan kaki kita, tubuh kita untuk bertadarru, untuk bertakhasyu, untuk menundukkan wajah kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala di setiap Jumatnya. Dari mimbar ini khatib mewasiatkan dirinya sendiri kepada segenap jamaah sekalian untuk sentiasa untuk mentajdid, memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan keluar dari seluruh problematika kehidupan di dunia ini melainkan dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita di atas, dalam keadaan kita di bawah, dalam keadaan kita berlebih-lebihan, dalam keadaan kita berkecukupan, dalam keadaan kita dipuja, dalam keadaan kita dicerca, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai berjamaah, sentiasa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan takwanya kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang budiman, jika kita menengok ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah menjelaskan dengan secara rinci bagaimana seorang anak Adam dalam penciptaannya ke muka bumi ini terbagi menjadi tiga golongan, terbagi menjadi tiga tingkatan, tiga fase yang akan kita lewati bersama-sama, atau mungkin kita sudah melewatinya. Allah SWT berfirman, Allah yang menciptakan kalian baik itu laki maupun perempuan, mukmin maupun tidak, dari sebuah kelemahan. Fase yang pertama adalah kelemahan. Allah berikan kita fase ketika itu kita belum tahu, dilahirkan dari rahim ibu kita tidak tahu apakah ini malam, apakah siang, bagaimana cara kita meminta minum, bagaimana kita minta makan, bagaimana kita ingin diganti pampersnya, popoknya oleh orang tua kita. Kita tidak tahu. Pada saat itu kita betul-betul lemah, tak paham dan tak mengerti akan dunia, di mana ini suatu hal yang baru bagi kita. Hingga pada akhirnya kita tiba pada umur lebih kurang 15 tahun. Pada saat itu seseorang diperbolehkan, dalam kisah sahabat Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab, ketika ia memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berperang pada umur 14, beliau tidak diizinkan. Pada tahun setelahnya, setahun setelahnya, baru Abdullah Ibnu Umar diizinkan untuk berperang. Pada umur 15 lebih kurang, kita diperbolehkan dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati fase selanjutnya, yaitu fase kekuatan. Allah yang menciptakan kita dari kelemahan, kemudian Allah berikan kita dari kelemahan itu, melewatilah kita fase yang kedua, yaitu kekuatan. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita ketika kita sudah diberikan oleh Allah kekuatan, kekuasaan, kesempatan untuk bisa mengatur kanan kiri, depan belakang, maju mundur, mengegas atau mengerem. Ketika itu juga kita harus ingat bahwasanya dulu kita lemah, tak bisa apa-apa, tak mengenal dunia. Lalu apa yang kita sombongkan? Tidak ada manusia yang kuat di muka bumi ini tidak melewati masa kelemahannya. Tak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari rahim ibunya kemudian lantas ia akan tiba-tiba menjadi sosok yang kuat. Tidak ada. Agar kita berpikir, agar kita mengintrospeksi diri, sudahkah kita mengingat pada saat itu kita melewati masa kelemahan, agar kita tidak takabur, agar kita tidak sombong, bahwasanya Allah lah yang berikan kita kekuatan, Allah yang menitipkan kepada kita sedikit kekuatannya agar kita bisa beribadah dan bertaat patuh kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang budiman, pada masa umur 15 tahun lebih kurang sampai 40 tahun, saya hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayni ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra." Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah SWT memerintahkan kita dan kami mewasiatkan kepada segenap manusia, kecil maupun besar, dewasa maupun masih kekanak-kanakan, hitam maupun putih, kaya maupun berkecukupan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan berat, dalam keadaan lemah. Kemudian melahirkan kita juga dalam keadaan lemah. Ujian ia hadapi demi melahirkan kita ke dunia ini. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan jumlah bilangan seorang ibu dalam amanahnya untuk mengandung dan juga membesarkan kita adalah lebih kurang 30 bulan. Jika dibagi, di sini para ulama ahli tafsir membaginya 6 bulan dan 24 bulan. 6 bulan dalam menurut ilmu kedokteran, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya seorang bayi bisa lahir pada umur 6 bulan. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menganjurkan kepada kedua orang tua untuk mengasuh dan menyusui kita lebih kurang 24 bulan, 2 tahun lamanya. Liman arada ayyutimmar radha'. Bagi siapapun yang ingin menyempurnakan persusuannya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga ia tiba pada masa kematangan, yaitu tiba pada masa umur 40 tahun. Pada masa umur 40 tahun seseorang dikatakan dia sudah tiba di masa kematangannya. Jarang seseorang pada umur 40 tahun kemudian ia berubah jati dirinya, karena ketika ia sudah 40 tahun dia sudah mendapatkan ritme dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana akan ia hidup ke depan. Pada umur 40 tahun, ketika itu seorang anak anak Adam tiba pada masanya, dia sudah mendapatkan jati dirinya. Dia sudah mengetahui asam garam hidup, sampai akhirnya ia akan tiba pada umur 60 tahun. Ketika itu juga ia akan tiba masa pada masa kelemahannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, umru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi pada masa kekuatan lebih kurang, jika kita kumpulkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umur 15 sampai sekitar 60 tahun. Pada ketika kita sudah tiba di umur 60 tahun, ketika itu juga kita sudah tiba di masa kelemahan dan masa beruban. Itu adalah fase yang ketiga. Lihatlah jamaah sekalian. Umur 15 sampai 60 tahun merupakan usia yang begitu lama daripada kita diberikan fase dalam masa kelemahan. 15 tahun saja kita diberikan kelemahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita kurangi 60 sampai 15, lebih kurang 35 atau 45 tahun, Allah berikan kita kesempatan untuk kita bisa menikmati masa kekuatan. Sudahkah kita berpikir pada masa Allah berikan kita kekuatan, kita gunakan untuk beribadah dan bermanfaat bagi segenap manusia? Apakah pada masa kekuatan ini kita gunakan hanya untuk menyia-nyiakan waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sejenak kita berpikir sebelum kita Allah lewatkan pada masa fase yang ketiga, yaitu kelemahan dan beruban. Marilah kita berpikir dan kita introspeksi diri. Di setiap umur-umur yang Allah berikan kita kesempatan untuk hidup, sudahkah kita menggunakannya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ketika kita pada masa diberikan fase yang ketiga, kelemahan dan beruban, kita hanya penuh dengan penyesalan karena kita buang-buang waktu dan menyia-nyiakan waktu dan umur kita di saat Allah berikan kita fase kekuatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shadiqu al-wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang budiman, pada hari ini merupakan hari Jumat. Sangat mulia bagi kita semua untuk berbanyak salat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berselawat atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepadanya 10 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memulai berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memerintahkan kita semua, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah serta bersalamlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini beliau lahir, pada bulan ini merupakan bulan lahirnya seorang imam yang kita rindu perjumpaannya, yang kita ingin bersama-sama menikmati surga dan memandang indahnya wajahnya pada saat hari itu. Tidak bermanfaat baik itu harta maupun keturunan kecuali yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang budiman, sekali lagi Khatib mewasiatkan dirinya sendiri untuk sentiasa kita mentajdid dan memperbaharui dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa, Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa anim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ikhwati wal akhwat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ya alim as-sir wal khafiyat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-ghala والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أجود الأجودين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.